Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. حاضرين kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, sebagaimana telah kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu, bahwasanya addu'a, doa adalah silahul mukmin, senjatanya seorang yang beriman. Dengan doa seorang akan mendapatkan hajatnya, karena di sisi Allah lah segala yang kita butuhkan, dunia dan akhirat. Dengan doa pula, seorang akan lapang dadanya dan dimudahkan dalam menghadapi segala kesempitan hidup. Sebuah doa sudah kita baca bersama. Semoga doa ini bisa kita hafalkan dan juga bisa kita amalkan. Yaitu doa yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma asaba ahadan qattun hammun wala huznun, tidaklah seorang hamba ditimpa kesedihan, kesempitan, kegundah gulanaan, kemudian membaca doa ini kecuali Allah azza wajal akan menghilangkan apa yang menimpanya berupa kesedihan itu dan diganti dengan kebahagiaan, kelapangan. Doa itu adalah doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabika أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Ini yang terakhir kita baca pada kesempatan yang telah lalu. Doa ketika ya seorang mendapatkan kesempitan, kesusahan hidup, ya. Dengan membaca doa ini akan Allah ganti kesempitannya dengan kelapangan, kesedihannya dengan kebahagiaan. Iya. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, kita akan lanjutkan ya apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab ini. Naam. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat, ma karaba nabiyyun minal anbiya illa istaghasa bitasbih. Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah seorang nabi dari nabi-nabi Allah Azza wa Jal menimpa nabi tersebut karbun, kesusahan, kesempitan, ya, illa istighatha bitasbih, kecuali nabi tersebut beristighatha kepada Allah. Istighatha itu adalah meminta pertolongan di masa sempit, di masa terdesak. Itu namanya istighatha. Di masa sempit, di masa susah, di hadapannya musuh, minta pertolongan kepada Allah, namanya istighatha. Tidaklah nabi dari nabi Allah Azza wa Jal menimpa mereka kesempitan kecuali beristighatha kepada Allah dengan tasbih. Yakni di antara yang dibaca adalah tasbih, mensucikan Allah Azza wa Jal. Seperti kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, di antara doa yang diucapkan adalah kalimat tasbih, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin, di saat sempit, berada di dalam kesempitan yang sangat, berada di dalam kegelapan, kegelapan perut ikan dan kesempitannya, kegelapan lautan, kegelapan malam, sempit dan susah. Di saat itu beliau beristighatsah kepada Allah, dan di antara kalimat yang beliau ucapkan adalah tasbih, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku telah berbuat zalim wahai Rabbku. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, istighatsah adalah bagian dari doa. Ya, jadi kalau doa itu sifatnya umum, di masa lapang, di masa sempit, ya, itu namanya doa. Doa itu sifatnya umum. Kalau doa itu dipanjatkan kepada Allah di saat sempit, mohon pertolongan kepada Allah di saat sempit, doa itu namanya apa? Istighatsah. Kalau doa itu, ya, berisi minta perlindungan, namanya isti'adzah. Ya. Doa itu berisi minta pertolongan, namanya isti'anah. Ya. Taib, semuanya doa, apakah itu isti'adzah atau isti'anah atau istighatsah, semuanya adalah apa? Doa. Dan doa itu adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu semuanya milik Allah. Anggota-anggota sujud itu juga milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Jangan engkau menjadikan sekutu dalam kamu berdoa kepada Allah. Jangan kamu menjadikan sekutu dalam kamu beribadah kepada Allah. Iya. Jadi istighatsah itu adalah doa. Tapi doa di masa apa? Sempit. Di masa susah. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang kisah kesempitan yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ketika menghadapi perang Badar. Sempit luar biasa. Bagaimana tidak sempit? Jumlah sahabat sedikit, hanya 315-an orang. Senjata yang dimiliki juga seadanya. Perbekalan yang dibawa juga bukan perbekalan untuk perang. Kendaraan yang dibawa juga, kendaraan yang seadanya dibawa. Satu kuda untuk dua orang, untuk tiga orang bergantian. Yang satu naik, yang satu menuntun. Ternyata yang dihadapi adalah pasukan perang yang telah siap dengan segala kekuatannya. 1000 pasukan orang-orang Quraisy dengan perlengkapannya, dengan tentara berkudanya, dengan pasukan pemanahnya, dengan bekal yang demikian banyak. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah, dalam riwayat, bahwasanya mereka setiap hari menyembelih 10 ekor onta. Setiap hari onta yang mereka sembelih 10 ekor. Artinya satu onta itu untuk 100 orang. Jadi semuanya berapa? 1000. Pasukannya 1000 orang. Ya, ini kalau dihitung-hitung dengan perhitungan manusia, ya, dihitung-hitung dengan kekuatan manusia, mustahil jumlah yang sedikit itu akan mendapatkan kemenangan. Tetapi ketika ya, kemudian Allah memberikan pertolongan, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghalangi pertolongan Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nabinya di dalam Al-Qur'anul Karim, dan kaum mukminin ketika mereka beristighasah, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Dan ingatlah ketika kalian beristighasah, minta pertolongan kepada Allah di masa sempit ketika akan terjadi perang Badar, "Fastajaba lakum," maka kami Allah Azza wa Jal mengabulkan istighasah kalian, doa kalian. Allah kirim malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal dalam perang tersebut. Sampai para sahabat terheran. Baru mengangkat pedang, pedang belum ditebaskan, musuh sudah tergeletak. Di antara para sahabat ada yang melihat pasukan atau tentara atau seorang yang memakai baju putih dengan kuda yang ditungganginya. Ternyata itu adalah malaikat. Melihat, menyaksikan. Pasukan dari mana? Bantuan dari mana? Dari langit. Allah Jalla wa'ala mengutus malaikat-malaikatnya menyertai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Dan di antara malaikat yang ikut perang ketika itu adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam ya, sebagian riwayat sirah nabawiyah. Intinya, para nabi, para rasul, mereka banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan beristighasah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian disebutkan di sini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, contoh sekaligus juga menjelaskan makna istighatsah. Disebutkan sebuah riwayat, meskipun riwayat ini lemah ya, namun makna yang terkandung di dalamnya yang menjelaskan tentang makna istighatsah, dan bahwasanya istighatsah itu adalah silahul mukmin, senjata mukmin, itu perkara yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain. Sehingga mari kita baca riwayat berikut ini. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah wa dzakara Ibnu Abi Dunya fi kitabi Al-Mujabina fi Ad-Du'a. Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Al-Mujabina fi Ad-Du'a, orang-orang yang dikabulkan doa-doanya. Disebutkan riwayat Anil Hasan an Anas bin Malik. Disebutkan riwayat dari Hasan Al-Hasan Al-Basri an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, kana rajulun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min al-ansar yukna Aba Mi'laq. Dahulu ada seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Sahabat ini diberi kunyah atau kunyahnya Aba Mi'laq. Ya. Kunyah itu ya, sebutan yang diawali dengan Abu. Abu Muhammad, Abu Sulaiman, Abu ini namanya apa? Kunyah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kunyah Abul Qasim. Karena putra beliau diantaranya adalah Al-Qasim. Ini putra yang paling besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya putra bernama Al-Qasim. Punya putra juga bernama Abdullah, sebagaimana beliau juga punya putra bernama Ibrahim. Ya. Di sini disebutkan kisah ya, seorang sahabat dari kalangan Ansar yang berkunyah Abu Mi'laq. Wa kana tajiran. Disebutkan dia ini seorang sodagar. Seorang sodagar. Ya, seorang pedagang yang kaya raya. Yattajiru bimalin lahu wa li ghairihi. Dia biasa berdagang. Memperdagangkan hartanya dan harta orang lain. Yani dia selain menjual barangnya juga titipan-titipan dari orang lain. Ya. Yadribu bihi fil afaq. Biasa sahabat ini berkeliling ke segala penjuru. Wa kana nasikan wari'an. Beliau ini seorang yang sangat rajin beribadah, ahli ibadah, dan seorang yang wara', sangat menjaga, berhati-hati ya, dalam hartanya, dalam perbuatannya ya, seorang yang wara'. Fa kharaja marratan falaqiyahu lissun muqanna' fis silah. Suatu saat sahabat Ansor ini pergi melakukan perjalanan dagang. Tiba-tiba di tengah jalan berjumpa dengan seorang perampok, Lissun, ya, seorang penjahat, perampok yang menutup kepalanya dengan apa namanya kain, dan dia membawa silah, membawa pedang. Faqala lahu, maka perampok ini mengatakan, "Dha' ma ma'ak, letakkan semua hartamu, serahkan semua yang engkau bawa. Fa inni qatiluk, aku akan membunuh engkau." Qala, dikatakan oleh sahabat ini, "Ma turiduhu min dami, apa yang engkau inginkan dari hartaku atau apa yang engkau inginkan dari darahku? Harta kan cukup. Sudah saya serahkan harta sudah. Kamu pergi sana. Jangan kau bunuh saya. Kamu ingin apa dengan darah saya?" "Ma turiduhu min dami." Ya. "Sya'nuka bil mal." Urusan kamu adalah harta. Sudah, ambil saja hartanya. Qala, kata perampok ini, "Ammal mal fali." Adapun harta sudah otomatis itu punya saya. Tetapi saya memang ingin membunuhmu. "Fa inni qatiluk, inni uridu ammal mal fali, walastu uridu illa damak." Dan saya datang ke sini memang tidak lain adalah untuk menumpahkan darah, bukan harta. Kalau harta itu jelas punya saya, katanya. Qala, berkata sahabat ini, "Amma idza abaita fadharni usalli arba'a raka'atin." Kalau memang demikian kamu akan membunuh saya, biarkan saya untuk melakukan sholat. Beri saya kesempatan untuk melakukan sholat 4 rakaat. Qala, berkata ya, perampok ini, "Shalli ma badalak." Silahkan kamu sholat sekehendak kamu. Fatawaddo'a, maka berwudu'lah sahabat ini. Thumma shalla arba'a raka'atin. Kemudian sholat 4 rakaat. Fakana min du'aihi fi akhiri sajdatin. Dan di antara doa yang dibaca dalam sujudnya, annahu qala, dia berkata, "Ya Wadud, wahai Allah." Al-Wadud itu nama Allah. Ya Wadud dipanggil nama Allah Azza wa Jalla. Nah. "Ya Wadud, ya dzal arsyil majid, wahai zat yang memiliki ars yang maha agung. Ya fa'alan lima yurid, wahai zat yang melakukan sekehendak apa yang kau kehendaki ya Allah. As'aluka bi'izzatika la yuram, bi'izzatika alladhi la yuram. Aku mohon kepadamu ya Allah, aku memohon dengan aku bertawassul dengan izzahmu, dengan kemuliaanmu yang tidak pernah akan dicapai oleh siapapun. Wa mulkikal ladzi la yudham, dan aku juga bertawassul dengan kekuasaanmu atas segala sesuatu. Wa binurikal ladzi mala'a arkana arsyik, dan aku bertawassul dengan cahayamu yang memenuhi semua rukun-rukun ars. Antakfini syarra hadzal lis, engkau selamatkan aku dari kejelekan perampok ini ya Allah." Iya, demikian doa sahabat ini di dalam sholatnya. Dan ini termasuk bentuk istighosah. Karena ya, sahabat ini meminta pertolongan kepada Allah di masa apa? Sempit. Ini istighosah. Ya. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai selesai sholat. Ya. Dipanggil Allah, ya mughis aghithni, ya mughis aghithni, ya mughis aghithni. Wahai zat yang memberikan pertolongan, aghithni, beri aku pertolongan di masa sempitku ini ya Allah. Ya mughis aghithni, ya mughis aghithni. Fa idza huwa bi farisin qad aqbala bi yadihi harbatun. Tiba-tiba dari arah yang tidak diketahui datang seorang penunggang kuda. Seorang penunggang kuda, akbala biyadihi harbatun, maju dengan membawa tombak kecil di tangannya. Qad wada'aha baina udhunai farasih. Tombak itu dihunuskan, diletakkan ya, di antara dua telinga kudanya. Ini menunjukkan siap untuk berperang. Tombak sudah diletakkan di ya, di antara dua telinga kudanya, sambil memacu kudanya. Falamma basura bihil lis aqbala nahwahu. Ketika perampok ini melihat datangnya penunggang kuda ini, dia pun menghadapinya. Fata'anahu faqatalahu. Kemudian ya, penunggang kuda ini menusuknya dan terbunuhlah al-lis, terbunuhlah perampok tersebut. Summa aqbala ilaihi faqala qum. Kemudian penunggang kuda ini berhenti pada sisi sahabat yang sedang sholat ini. Qum, bangun engkau. Fakultu, maka aku bertanya setelah saya selesai sholat, man anta bi abi anta wa ummi, siapa engkau, siapakah engkau? Faqad aghathani Allahu bikal yaum, sungguh Allah telah menolong aku dengan sebab engkau hari ini. Yang menolong adalah Allah, adapun engkau adalah hanyalah sebab. Faqad aghathani Allahu bika al yaum, sungguh Allah telah menjawab permohonanku, memberikan pertolongan kepadaku bika dengan sebab engkau al-yaum. Faqal, maka kata orang ini, ana malakun min ahli samair rabi'ah, saya salah seorang penghuni langit yang keempat, saya adalah malaikat penghuni langit yang keempat. Da'auta bidu'aikal awal, ketika engkau berdoa memanggil Allah subhanahu wa ta'ala, fasami'tu li abwabis samai qa'qa'atan, saya mendengar pintu langit bergetar. Summa da'auta bidu'aika sani, kemudian engkau berdoa lagi dengan doamu yang kedua. Fasami'tu li ahli samai dhajjatan, saya mendengar gemuruh penduduk langit. Summa da'autu au da'auta bidu'aika salis, kemudian engkau berdoa dengan doamu yang ketiga. Ya, doanya panjang. Allahumma au ya mughis aghisni, ya mughis aghisni, ya mughis aghisni. Ketika engkau berdoa dengan doamu yang ketiga, faqilali, dikatakan kepadaku, hadza du'a'u makrubin, ini doanya orang yang sempit, doanya orang yang terdesak. Fasa'altu Allah an yuwallini qatlahu, maka aku minta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menguasakan untukku, untuk aku membunuh orang ini. Maka dia turun ke dunia ya, dengan kudanya. Qala al-Hasan, kata al-Hasan al-Basri, faman tawaddo'a wa salla arba'a raka'atin wa da'a bihadad du'a ustujiba lahu makruban kana au ghairu makrubin. Kata al-Hasan, barang siapa yang berwudu kemudian sholat 4 rakaat, kemudian berdoa dengan doa ini, akan dikabulkan untuknya doanya, apakah dia dalam keadaan sempit atau dalam keadaan tidak sempit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kita baca ini, riwayat yang kita baca ini adalah riwayat yang sanadnya lemah. Sanaduhu dhaif, sekali lagi hadis ini sanadnya lemah. Lemah sanadnya. Tetapi ya, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan kisah ini ya, dengan beberapa tujuan. Wallahu a'lamu bissawab. Yang pertama adalah menjelaskan tentang makna istighatsah. Istighatsah. Ya. Karena tadi baru disebutkan ucapan Ibnu Mas'ud, tentang bagaimana para nabi, para rasul beristighasah kepada Allah. Makna istighasah adalah ya, memohon kepada Allah pertolongan di masa sempit. Itu istighasah. Ya. Apapun kesempitan seorang hamba, apapun kesusahan seorang hamba, ketika dia minta kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi mintanya dengan sungguh-sungguh, dengan merengek, dengan harapan yang besar kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan balasan. Allah akan berikan jawaban. Yujib. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan balasan. Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Terkait dengan kisah ini, ya. Saya telah sebutkan di awal kisah Perang Badar. Kisah Perang Badar yang menunjukkan sesuatu yang ya, serupa dengan ini. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di saat sempit, beristighasah kepada Allah, dan yang beristighasah Nabi dan para sahabat. Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, dan ingatlah ketika kalian beristighasah memohon kepada Allah Azza wa Jalla di masa sempit, sampai disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tinggi tangan beliau diangkat sampai terlihat ketiak beliau alaihi salatu wasallam, dan sampai jatuh rida pakaian beliau. Sampai Abu Bakar melihat kasihan, melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, doamu akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Jangankan berkali-kali merengek, sekali saja doa Nabi alaihi salatu wasallam terkabul. Ya. Dan Allah betul-betul memberikan apa? Ya. Pertolongan. Allah kirim 1000 malaikat bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam dalam perang tersebut. Dan para sahabat melihat kejadian-kejadian yang diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, melihat penunggang berkuda dengan pakaian putihnya, dengan kuda putihnya membunuh Quraisy, dan ternyata itu adalah malaikat. Para sahabat sebagian mereka hampir-hampir saja menebaskan pedangnya, belum lagi pedang diayunkan, musuh sudah terpotong, sudah mati, terkapar di hadapannya. Fa subhanallah, maha suci Allah. Para sahabat ketika itu Allah berikan ketenangan luar biasa. Di saat perang justru para sahabat merasakan kantuk yang luar biasa. Rasa kantuk, orang yang bisa ngantuk itu kan orang yang aman. Orang yang tidak aman biasanya tidak bisa tidur, melek, kan demikian. Ini sahabat terkantuk-kantuk. Sampai sebagian sahabat bercerita, saya bawa pedang saya dalam keadaan perang, jatuh pedang saya, ngantuk, ambil lagi pedangnya, jatuh lagi. Kemenangan Allah berikan. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengambil ya, pasir atau tanah dengan tangannya. Beliau lemparkan tanah itu. Masuklah ke mata-mata orang-orang musyrikin. Pertolongan Allah berikan. Ketika seorang beristighasah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Meskipun hadis ini dhaif, ya, namun tentunya jelas menunjukkan disyariatkannya apa? Istighasah kepada Allah Azza wa Jalla, dan bentuk pertolongan Allah macam-macam. Bisa jadi Allah utus malaikat. Ya. Dalam keadaan kita mungkin tidak tahu yang datang adalah apa? Malaikat, sesuatu yang mungkin Allah Jalla wa Ala memberikan pertolongan kepada hambanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naam. Bismillah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian di sini ada sebuah masalah. Ya, ada sebuah masalah. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Faslun. Sebuah fasal ya, yang menjelaskan tentang salah satu rahasia terkabulnya doa. Rahasia terkabulnya doa. Di antara rahasia terkabulnya doa, adalah ketika orang yang meminta kepada Allah itu dalam keadaan sempit, darurat, muttor, terdesak. Kemudian hatinya betul-betul dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah bermacam-macam. Ya. Orang yang kaya raya kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya rezeki. Mungkin beda doanya dengan orang yang dalam keadaan kelaparan, ya. Dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa untuk dimakan, kemudian minta kepada Allah Azza wa Jalla. Sepertinya kondisi hatinya berbeda. Orang yang pertama kaya raya, penuh dengan harta, makanan juga melimpah, berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya makan. Nah, sudah ada makanan itu. Sehingga terkadang sebagian orang merasa lalai atau lalai dalam doanya. Dia membaca kalimat demi kalimat, namun seakan-akan dia tidak butuh dan tidak memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak dikabulkan doanya. Menjadi sebab terhalangnya pengkabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hatinya lalai. Qalbin ghafil. Hati yang lalai. Berbeda dengan seorang yang terdesak, sempit. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang musyrikin, orang musyrik. Musyrik. Kafir, kufur di tengah lautan, ya, dalam keadaan mereka tidak memiliki daya dan upaya, perahu mereka terombang-ambing, ya, di hadapan mereka ombak yang demikian tinggi, topan dan badai yang demikian deras. Di hadapan mereka, di saat itu mereka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam berdoa. Tidak lagi disebut Latta, tidak lagi disebut Uzza, tidak lagi disebut Waddan, Suwa', Yahuts, Ya'uq, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Di saat-saat sempit, di saat-saat mereka terdesak, mereka hanya memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh kepada Allah, diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah mereka itu, musyrikin Quraisy, ketika sempit. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini diantara rahasia terkabulnya doa adalah ketika seorang meminta kepada Allah dalam keadaan merasa butuh kepada Allah Azza wa Jal, dan hatinya tertuju betul kepada Allah Azza wa Jal. Dan manusia bertingkat-tingkat dalam bab ini. Ada yang berdoa namun hatinya lalai. Ada yang berdoa tapi tidak yakin dengan pengkabulan doanya. Ila akhirih. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa kathiran ma najidu ad'iyatan da'a biha qawmun fastujiba lahum wa yakunu qad iqtarana bidu'ai darurata sahibihi atau daruratu sahibihi wa iqbaluhu ala Allah. Kalau kita lihat doa-doa orang-orang yang dikabulkan doanya, doa-doa kaum yang doa mereka dikabulkan, kalau kita lihat ternyata banyak di antara doa-doa mereka itu yang Allah kabulkan karena doa yang mereka panjatkan itu diiringi dengan daruratu sahibihi. Darurah, kebutuhan, keterdesakan orang yang minta. Betul-betul merasa butuh kepada Allah. Wa iqbaluhu ala Allah. Dan dia betul-betul menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa billahi taufiq. Yani ada sebab yang mengiringinya. Ya. Ini diantara rahasia doa. Seperti kisah tadi, wa in kana dha'ifan, seperti kisah tadi, meskipun kisah itu lemah sanadnya, ya. Tetapi orang ini, sahabat ini berdoa kepada Allah di masa-masa sempit. Tinggal menghitung waktu, sesaat lagi dia akan dibunuh oleh perampok. Tidak punya kekuatan. Dia minta kepada Allah dengan seluruh hatinya. Dia minta kepada Allah dalam keadaan muttar, sempit, butuh. Dan dia tidak mendapatkan jalan yang lain kecuali jalannya Allah Azza wa Jalla. Di saat itu datang balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Aw hasanatun taqaddamat minhu ja'alallahu subhanahu ijabata da'watihi syukran li hasanatih. Bisa jadi doa seorang hamba Allah kabulkan karena hamba ini memiliki hasanah, memiliki kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Kemudian Allah Jalla wa'ala membalasi kebaikan orang ini sebagai bentuk syukur. Ini balasan atas perbuatan baik orang ini. Iya, bisa jadi seperti itu. Seperti kisah ya, tiga orang yang terjebak di dalam gua, sebagaimana disebutkan dalam kisah yang panjang dari kisah-kisah Bani Israel. Tiga orang Bani Israel ketika mereka berteduh di dalam goa karena hujan yang sangat deras, tiba-tiba batu yang sangat besar turun dari atas gunung dan menutup mulut goa. Demikian disebutkan dalam hadis yang sahih. Mereka bertiga berusaha mendorong batu itu namun tidak kuasa. Sungguh mereka telah menjadi orang-orang yang terkubur dalam goa tersebut. Dan mereka saling berbisik satu dengan yang lain, demi Allah, kita tidak akan bisa selamat kecuali dengan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada jalan lain kecuali dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mereka pun berdoa dengan menyebutkan amalan-amalan kebaikan yang mereka anggap amalan itu adalah amalan yang paling ikhlasnya. Mereka satu persatu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada di antara mereka yang berdoa, ya Allah, sungguh saya pernah mencintai seorang wanita, putri dari pamanku, yakni sepupunya. Saya berusaha untuk mengajak dia berbuat fahisyatu zina. Namun sang wanita ini selalu menjaga kehormatannya. Sampai saat di mana wanita ini datang kepadaku karena dia butuh, dia hajat, sempit hidupnya, minta pinjaman, minta sesuatu kepadaku, maka aku pun menyanggupinya dengan syarat, kamu saya beri dinar, uang-uang emas ini, tetapi dengan syarat engkau berduaan dengan saya untuk melakukan fahisyah. Sudah diberikan uangnya dan sudah hampir saja melakukan fahisyah, tiba-tiba wanita ini mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Begitu nama Allah didengar, muncul rasa takut dalam hati saya, ya Allah, saya pergi, saya tinggalkan wanita ini dan saya berikan emas semuanya untuknya. Laka lillah, karena engkau ya Allah. Jika apa yang aku lakukan ini adalah ikhlas karena engkau ya Allah, tolonglah kami dari kesempitan ini. Maka tiba-tiba batu itu pun bergeser. Iya, bergeser batu tersebut. Intinya tiga orang ini meminta kepada Allah Azza wa Jal dengan ya, menyebutkan amalan-amalan kebaikan yang dia anggap, dia rasa paling ikhlas. Allah Jalla wa'ala mengabulkan doa mereka karena ada hasanat, ada kebaikan yang dilakukan oleh mereka, syukran sebagai bentuk syukur dari Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau sedang menjelaskan tentang rahasia dikabulkannya doa. Jadi ketika kita belajar tentang doa, bukan semata-mata kita berdoa begitu saja tanpa memperhatikan apa yang ada dalam hati kita, tanpa memperhatikan apa yang ada dalam lisan kita. Tidak seperti itu. Karena sungguh doa itu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal ketika kita berusaha memenuhi segala hal yang menjadi sebab dikabulkannya doa. Inilah maksud dari apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah tentang rahasia dikabulkannya doa. Bisa jadi doa itu dikabulkan karena seorang dalam keadaan terdesak, sempit, butuh, sehingga ketika dia doa kepada Allah, betul-betul doanya orang yang butuh, betul-betul doanya orang yang mengerti, tidak ada yang bisa memberikan kecuali hanya Allah Azza wa Jal. Hatinya pun tertuju semuanya hanya untuk Allah Azza wa Jal. Atau bisa jadi ada rahasia yang lain, kebaikan orang tadi. Allah Jalla wa'ala mengabulkan doanya karena ada kebaikan yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan ada beberapa keterangan lain dari beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Namun setidaknya ya, dari apa yang telah kita baca ini, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa beribadah kepada Allah, diantaranya dengan ibadah doa, dengan adab-adabnya, dengan syarat-syaratnya, dengan penuh keikhlasan dan penuh pengharapan kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kebaikan, keberkahan kepada kita semuanya. Wabillahi taufik. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.